Kata muallif kita rahimahullahu ta'ala, mustahil lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadith. Yang diterjemah di sana dengan kata bersalahannya Allah bagi selian yang baru. Itu wajib. Mustahil lawannya. Maknanya hak yang berlawan bagi mukhalafah itu mustahil. Bayar tak terima sungguh sama sekali. Barang yang tak mata-mata itu mustahil pada akal. Apa itu mustahil? Lawannya ini yang berlawan baginya bagi mukhalafah. Apa hak yang berlawan bagi mukhalafah? Iaitu kata lawannya tu, lawan yang mana yang berlawan tu, ataupun nak letak di mustahil, iaitu mustahil tu mumasalatuhu tak mumasalatuhu lil hawadisi, artinya menyamainya Allah, mana serupanya Allah akan yang baru-baru. Kita ni biasa kalau kata jamak dia jumlah dia ubah kedua sama. Menyamainya makna serupanya Allah akan yang baru-baru, akan segala benda baru. Segala benda baru serupa Allah akan segala yang baru. Itu masuk dalam mustahil. Masuk dalam perkara tak terima oleh akal kata sungguhnya. Menyamai serupa pada suatu daripada demikian itu. Ibarat dulu. Pada suatu daripada demikian itu, yakni pada zatnya dan pada sifat-sifatnya dan pada af'alnya. Itu kerana si pada suatu daripada demikian itu. Nanti ibarat kita dulu sikit. Jadi nak ayat katanya, hak wajib kita pergi Allah Maha Suci. Lazim daripada itulah, mana tak serupa Allah Ta'ala bagi selian yang baru. Mustahil itu hak daknya menyerupai serupanya Allah akan selian yang baru. Zat Allah serupa dengan zat baru, itu mustahil. Sifat-sifat Allah serupa dengan sifat baru, mustahil. Perbuatan Allah serupa dengan perbuatan baru, mustahil. Apa jalan yang boleh kata mustahil? Kerana dalil itu, kalau kita dalil kata ini dalil, ada pun dalilnya, maka iaitu nafih. Ini kata kerana. Kerana yang kata wajib Allah bersifat dengan mukhalafah, mustahil lawannya tu ialah kerana. Jikalau menyamainya, ini apa yang kata fardu tadbir. Kerana jikalau menyamainya Allah akan yang baru-baru, fardu kali lebih serupa Allah akan selia yang baru. Menyamai pada zat, kita katakanlah serupa tu pada zat. Balah mana misalnya, seperti bahawa adalah zatnya, zat Allah itu jiring. Bahawa adalah zat Allah Ta'ala jiring. Kalau zat Allah jiring, namanya serupa lah tu. Moga zat kita makhluk jiring. Fardu kata kalau zat Allah tu jiring juga, itu serupa. Itu serupa. Pada hakikat zat serupa. Sama jiring. Nascaya adalah ia Allah bertempat. Mesti. Mesti bertempat. Kerana kerana jiring-jiring tu apa? Mata hayyaza binafsihi. Tak dikatakan jiring, malakan zat yang bertepat. Tu jiring. Sebab itulah kalau orang kata Tuhan tu yang bertepat, pelazim Tuhan tu jiring. Kerana masuk dalam ta'rif jiring tu, barang yang ada bertempat. Maka Tuhan zat. Sahabat tu ulama' rezanya, antara zat dengan jiring, dua perkataan zat dan jiring, bila kita padu dua tu, retinya tubik main kata, umum khusus mutlak, dia panggil. Mana umum khususnya? Umum zat pada jiring. Sebab, tiap-tiap jiran ialah zat. Ha. Tidak tiap-tiap zat tu jiran. Tidak. Ha, sebab itulah. Mana kalau kita kata jiran, mesti zat. Bila kata zat, tak mesti jiran. Ha, tengok zat kita jiran, zat Allah tak berjiran. Ha, dia kata tak lupa. Ha, kalau kata kalau zat Allah serupa dengan zat makhluk, sesuai dulu serupa lah. Ha, zat makhluk ni apa? Zat makhluk ni kaunuhu jirni. Ha, keadaan jirin. Kata jirniah. Keadaan jirin. Zat makhluk ni berjirin. Kalau kata zat Allah serupa dengan zat makhluk, berarti zat Allah berjirin. Bila jirin mesti tepat. Lazim namal zuh. Sebut kata jirin mesti tepat. Dia sebut kata jirin mesti tepat. Nah, kalau kata bertepat tak mesti jirin, terkadang arah. Cuma dia sebut kata bertepat tak sunyi, wa ima arah sama jirin. Tapi arah pun bila kata dia kena menumpai dia jirin. Tengok supaya kita kata putih ini arah, maka putih ada di apa? Dia tak boleh putih saja, putih di kertas. Nah, kertas jirin. Jadi kedua-dua kertas bertepat, putih pun bertempat. Ala kulli hal, bila kata bertempat, khas bagi makhluk. Nah, tu hak dengan pengajian kaedah tu kan, mengaji dalam bentuk kaedah. Sebut kata bertempat, makhluk. Tu dia, sebut kata bertempat, makhluk. Nah, sahabat tu dia tentu, bertempat atau tak bertempat. Tu dia, tak payah lah. Kok lain tak mana lah. Bertempat atau tak bertempat. Nama pegang. Tak tepat. Ada sama tak tepat serupa. Pegang tu hak. Ada tak tepat. Tak ada kena berkecat. Ya, ada four lagi situ. Dia kata sekiranya jika serupa Allah pada benda baru pada zat, nasaya adalah ia bertempat. Baik. Kalau gitu di sini satu keliru kita. Nah, tengah-tengah kita, bukan dia tanya, ada-ada setengah orang kita tu, ha, tepat tu tepat lah, tapi tepat tu tak serupa. Hanya sifat situ. Isbat dulu tepat tu. Lepas tu barulah tempat itu yang tak serupa. Kita tak serupa betul zat tu. Tuhan, ha, nak cakap zat ke sifat, nak cakap zat dulu. Zat Tuhan tu tak serupa dengan zat makhluk. Jadi tak serupa tu sifat bagi zat tu. Ha, kita cakap situ dulu. Tuhan ada zatnya. Zat Tuhan tu bersifat dengan tak serupa dengan zat makhluk. Ha, bila kata zat tu lazim, bila kata zat tu yang tak serupa, ha, zat tu yang tak bertepat. Hanya tu baik lalu lah. Dia nama situ dulu. Nah, tu dia. Jadi kalau kata, kalau cakap gini dulu, Tuhan tu bertepat. Ha, tak dulu tepat gitu. Bila kata bertepat, baik jirin hal dia. Dia kenal tak? Tuhan, zat Tuhan tak serupa. Itu itifak. Kalau dia mumin, itifak. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kita kata betul-betul zat. Zat Tuhan tak serupa dengan zat makhluk. Ha, itu itifak. Apa itu bila tepat-tepat jadi selesai tanah? Bila tu zat Tuhan tak serupa dengan makhluk, bertepat ke tak tepat? Tiba-tiba daripada tak serupa tu tak? Tak serupa pada apa? Tak serupa pada diri. Kerana zat makhluk diri. Zat Allah Ta'ala bukan diri. Ha, tu tak serupa lah. Ha, bila dia tak serupa, lazim daripadanya zat tak bertepat. Ha, yang tiba-tiba kedua dia. Lazim daripadanya dia tak serupa, tak bertepat. Ha, di situ pula. Ha, sama dia, orang setengah orang kita lah kan? Tuhan, bertepat. Ha, dia tak situ dulu. Bila bertepat serupa hal dia. Itu jadi dia. Memang dia kata Tuhan bertepat. Dia bertepat serupa. Tak serupa. Ha, tak serupa yang letak tu mana. Letak betul zat Tuhan tak serupa. Kalau letak betul tepat Tuhan dia tak serupa. Kena kita dengan mata halus. Allah. Dia pun baik tiga dah. Halus. Kena patah cumikah. Dia. Tak lagi dengan mata dia ni. Mata dia ni malah tengok. Cuma kita ni pun kadang-kadang tak ada lagi bahagian kecil. Lebih kecil dia tanya. Allah. perambut tak cocok, tapi ada alat tak apa yang nampak besar. Kalau kita tengok ini tak nampak, hanya bersuatu nur ilmu yang Allah Ta'ala beri itu sempat tulus dengan muka tu. Kalau ada ilmu yang jelas, yang nampak lah kata benar tu besar. Kita tengoknya perang dah Tuhan zat, makhluk zat, zat Tuhan tak serupa dengan zat makhluk. Bahawanya zat makhluk berdiri, zat Tuhan tak berdiri. Itu gambaran tak serupa. Mana kalau zat makhluk tu berdiri, lazim daripada berdiri, tepat. Karena tak ada berdiri tak tepat. Berdiri. Kalau lagi dengan mata je, ni mana tengok. Cuma kita ni berkadang-kadang tak ada lagi bahagian kecil. Kalau baik kerja kecil, dia tanya, Allah, kau rambut, tak cocok. Tapi ada alat tak apa yang nampak besar. Kalau kita tengok ini tak nampak. Hanya bersuatu nur ilmu yang Allah Ta'ala beri itu suka tulus dengan muka tu. Kalau ada ilmu yang jelas, yang nampak lah kata benar tu besar. Kau tengoknya perang dah. Tuhan zat, makhluk zat. Zat Tuhan tak serupa dengan zat makhluk. Bahawanya zat makhluk berdiri, zat Tuhan tak berdiri. Itu gambaran tak serupa. Mana kalau zat makhluk tu berdiri, lazim daripada berdiri, tepat. Karena tak ada berdiri, tak tepat. Zat Tuhan tak berdiri, lazim daripada tak tepat. Tak serupa sungguh. Saya dia. Ni tak, ni Tuhan tepat. Dia Tuhan tepat, berdiri. Serupa, tak serupa. Tak serupa letak di zat, tak serupa. Kalau letak di tepat, dia tak serupa. Nampak dah lagi, kita letak di tepat tu tak serupa. Jadi melawih lalu lah. Seher daripada kata bertepat tu serupa. Lepas tu ni kata tepat tak serupa, jadi orang panggil tanah ku uminya hujung. Rupa orang persapah kata hawadith la awalalaha. Orang persapah kata benda baru tak ada ulang. Melawih lalu. Seher daripada benda baru ada ulang. Benda baru sifatnya tak ada ulang. Seher ni kodeng. Artinya kodeng katik baru katik. Nah ni pun Tuhan bertepat. Seher situ ni serupa. Tepat tak serupa. Jadi serupa tak serupa. Itu baik waktu lalu. Tak nakut dengan sendiri. Tak ada kena berlawan dengan orang lain. Dia berlawan dengan perkataan sendiri. Itu dia. Pak boleh nak jauh beri. Itu dia. Dengan mata hati yang cerah. Kenapa lalu tak? Sahabat itulah. Kita kena dari zat. Antara zat dengan diri. Apa ni sebuah waktu? Umur khusus mutlak. Sahabat itu tak tarif yang lain. Zat maqama diri. Maqama binatik. Ada pejirin ma tahayyaza binafsi. Tengok dia halis kata ma qama binafsi ma tahayyaza binafsi. Hak tu barang yang ada secara diri umum, sama ada jirin ataupun bukan jirin. Ada pun ma tahayyaza, nak panggil jirin barang yang bertempat. Ya, ibu kata barang yang bertempat jirin lah. Kalau gitu bila orang kata Allah bertempat, jirin lah Allah. Ada pelawan ada. Sebab bila bertepat, jirin. Tak, tak ada bertepat, tak jirin. Tak jirin, dia tak serupa. Nak pelik mana? Tak boleh kata bertepat. Apa baru dia kogi ekor, tak apalah. Saya ambil buku kogi, ambil gagah, mau hibur dulu. Ini jadi-jadi, nanti jadi besar, saya ambil ni pada kala ni. Apa mula berjanjian, mau hibur? Itu dia. Dia kukuh, mau hibur mula. itulah dia, sekiranya. Kalau gitu masalah seperti kita kata, masalah bila kita isbatkan apa namanya, bila jirin sama jirin. Walaupun tak suka dah tu, klik pada hakikat jirin sama jirin. Supo ada kecek masalah kita kata. Tanya, ada juga setengah orang tu. Tanya kita manusia. Ya bani nak inapah lah ni. Nak inapah sat ni dia tolong nak tolongan kita. Dia cek dah dia ada misal ni untuk menolong. Misal pun ni ada. Tepat-tepat tak suka. Sini ya. Kita ada tanya tak itu ha. Pas tu berpikir, tak ada tanya ke? Ya, tanya berpikir, ni tanya oyer, ni tanya mutu. Lepas tu lagi lagi, siapa tanya keluar, tanya menata. Jadi, tanya, tak ada apa tanya. Ni tanya oyer, ni tanya mutu, ni tanya berpikir, ni tanya keluar. Baik, lepas tu dia tanya. Nak tanya kata 2, 3, 4 bahasa tanya, serupa ke tak? Nak jawab lah mana? Tulis tahu diri kau tu. Habis tu macam boleh tu. Habis tu cucuk boleh tu. Jawab tak serupa. Dia tak nak cucuk boleh tak payah. Tak serupa kan ni tanya boleh. Dia tanya putuk tu, dia tanya pika tak serupa kan. Nah tu hok pandangnya mata panak itu tengok tak nampak itu. Baik-baik cik-cik nak tengok mana. Oleh hok mata cerok, serupa. Serupa tu mana? Belawai ke tak? Ngawai kata tak serupa. Tak ada belawai. Tapi dia pilih jalan lagi. Supaya nak patah dia mau tempat dia mau nak ambil ni dua misal betul ni. Serupa. Tanya oleh tak ke diri? Tanya mutu tak ke diri? Tanya keluar tanya tak ke diri? Diri pun serupa. Tak serupa tetap jenis. Ya bila diri itu tetap jenis. Allah Ta'ala tak ada kata, tak ada kata jenis. Hanya jenis besi. Hanya jenis daging, jenis tulang. Tapi diri masalah mata. Tak nak ambil ni satu tu. Bila dia menjawab pesan ni tak? Haa, tak boleh tak? Serupa tak tanya orang yang tanya mutu tak serupa. Haa, tu. Tanya lah salah tanya kita. Oh, mau napa? Oh, kena dah lah. Lalu, terguling hal yang napa. Lepas orang macam, cara orang macam. Ada yang teh tengok dulu. Macam upah ke tak? Macam upah. Itu je. Ayuh, tak ayuh. No. Haa, ni lah. Sahabat itu kena kita kena payah tungguh. Halusi tungguh ni dia. Selama tak timbul sebahak tak apa. Tak ada nak bercara. Tanya tak tanya tu tak menolak sebahak. Dia timbul sebahak. Wajib menolak sebahak. Bukan sunat-sunat tak. Wajib menolak sebahak. Kerana ini lebih besar pada bab maya bosa lagi. Kerana ini akidah. Kerana bila tak sah di situ. Tak sah bina air hari. Bina air main nak muak tak apa. Asah tak luar. Baik dia kan. Habis berjuta. Dapat kambuh tak asah ni. Besi jarum berusaha, berjuta, tapi tahap tu saja. Yang nak penaik sikit yang selapis ya, tapi oh, berapa ni jarum turun dalam tanah. Tukuh tu, tukuh atas. Taruh tu, tak sedang mulai atas lah. Itu dia tu, tu asas dia panggil. Ni masalah. Kata faham mulai. Bila dia tanya kata, tanya turuh, tanya uya, tanya sika, tanya mutu. Supa ke tak? Segidirin, supa. Sama bertempat belakang. Berdiring melaka. Mengambil tempat kosong melaka. Tak serupa dari segi jenis. Orang ini besi. Orang ini tulang. Kalau gitu. Pas kita nak kata. Tanya. Tapi tanya dia tak serupa. Serupa tanya kita. Dan tanya muda tak serupa. Hidup dari hujung. Kalau itu giring juga. Tak tanya. Tapi payah minta. Bila serupa. Kalau orang muda. Itu masalah. Ya. Itulah tempat tak serupa. Kalau jiran sama jiran juga tak panggil serupa lah. Tak salah. Tuhan jiran ke tak jiran? Jiran. Sama keluk jiran ke tak jiran? Jiran. Kalau panggil tak serupa kalau ada. Kena kata serupa. Serupa tanya mutu, tanya sika. Tanya mutu jiran tak? Jiran. Tanya sika? Jiran. Tanya uliak? Jiran. Apa yang serupa lah? Apa tu? Jenis tanya mutu? Mesti. Jenis tanya uliak? Uliak. Serupa tak ada. Tak serupa. Tak serupa hujung dah umi jiring. Serupa. Sebab tu bila kata bertepak tu kan jiring ada. Kita makhluk tepak jiring. Bukan kita jiring yang bertepak. Bila kata bertepak mesti jiring. Tapi bila kata tu bertepak mesti jiring. Ada jiring sama jiring serupa. Lepas tu nak kata tepak tak serupa pun kata. Tapi umi ni serupa dah lah. Bila kita serupa. Tepak serupa tu takut tu. Tepat ikut serupa tu takut. Tapi orang kita ikut tak serupa. Tapi sebahak betul dalam wayak tak bilah. Tak ada orang mukmin ikut Tuhan serupa dengan makhluk. Apa kata ada? Tak ada orang ikut Tuhan serupa dengan makhluk. Hatluk. Hatta tengok Allah pegang Allah tak kata mustahil qadim pun. Bila terak dia tak kata kudrak dia. Dia tak kata lemah Tuhan dia. Dia tak kata walaupun dalam perkataan dia mustahil tu qadim. Walhamu-hamu setahil kalau misal kena kau kederak, kena kau kena kau lemah, kena kau buta, tuli, Tuhan. Itu mustahil. Lepas bila kata mustahil itu kau dengar nak buta Tuhan, itu dia. Oh, dia jokoh dia kelip tu. Dia jokoh dia kelip, ufo kata. Walhamu dia kata mustahil itu kau dengar. Tapi bila kata kalau itu dia mau pergi, lemah Tuhan sedia. Dah lemah pada mustahil itu, lemah, lemah, lemah Allah Ta'ala. Apabila kata mustahil kau dia mana lemah Tuhan sedia. Dia kata dia itu. Apa? Lemah hak tak ada di Tuhan. Tu. Sedia. Kalau itu sedia betul lemah, kalau sedia betul tak ada lemah. Itu dia sedia betul lemah, sedia betul tak ada lemah kata. Bukan mustahil, istihalah tu mustahil. Orang nak suruh kata gitu, tak sedia kata mustahil kodeh, suruh kata istihalah kodeh. Kata mak ibarat kau kena tebih mudah. Dia kuyah dia nak gitu juga, dia nak gaduh situ, dia pegang kamu kena, pecah. Pegang kamu kena, pecah. Dia kena ada sebahak dalam perkataan. Ini bila kata bertempat tu, tak ada sebahak dalam perkataan. Karena bila bertempat, lazim giring. Bila lazim giring, baru. Haa, serupa. Walhal semua orang mu'min pergi tak serupa tu, ha. Orang mu'min pergi kodin tu, ha. Haa, betul tu. Soh, begini. Tapi betul perkataan keliru ni. Haa, situ lah tempat nak menolak tu. Itu masalahnya. Habis situ. Haa, kalau gitu, maka tempatnya itu... ada kalanya menyertai akhir dia pada adanya Allah baru sebalik tak ada Allah lah nak lah mana maksud kita balik nak berhenti kita habis tak habis ya lah nak kita kan pasal nampaknya masa ni cukup pukul 12 tak boleh nak pergi dah weh jenilah insya Allah minggu depan kita sambung ni sekali lagi belalah kita buat gila jadi berat kot ni pun dia tu dia dia kena hajak-hajak lah hajak ya ada juga boleh minta izin dengan lain nur lah tu dia ni nampak bahajak kena duduk lain ni dua malam halal-halal minta-minta kena duduk lain ni dua malam ni pun